بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين تسليما كثيرا وبعد Ikhwani fillah azakumullahu jami'an walhamdulillah. Puji syukur hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala yang maha suci namanya, yang sempurna sifat-sifatnya, yang telah memberikan inayah, perhatian kepada hamba-hambanya yang khusus dengan menurunkan Al-Kitab ketika Allah berfirman kepada Adam alaihissalam, "Kulna bihtu minha jami'a." Turunlah kalian semua, Adam, Iblis, Hawa dan dua makhluk. Ini dikatakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala, ular dan burung. Fa imma ya'tiyannakum minni huda, maka apabila telah datang dari sisiku berupa petunjuk, faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun, maka tidak akan ada lagi perkara-perkara yang mereka takutkan dan perkara-perkara yang mereka khawatirkan, dan mereka tidak akan bersedih terhadap apa-apa yang telah mereka tinggalkan. Keselamatan bagi orang-orang yang mengikuti kitab Allah. Dan ini taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala yang tidak semua manusia merasakan taufik dan hidayah seperti ini. Karena Allah mengatakan, Allahu yajtabi ilahi mayasha. Dia Allah hanya mengajak kepada hamba-hambanya siapa yang dia kehendaki. Wa yahdi ilahi mayyunin. Dan dia Allah hanya menunjukkan kepada jalan petunjuk, jalan sirat al-mustaqim, kepada hamba-hamba yang mau kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Walhamdulillah. Kemudian nikmat yang besar ketika seorang hamba diberikan taufik oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk menuntut ilmu din, ilmu agama. Yang mana dengan ilmu din, seorang akan mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Mengerti mana yang hak, mana yang batil. Mana jalan-jalan menuju sa'ir, neraka jahannam. Dan mana jalan-jalan yang akan menunjukkan kepada Rabb. Itu jalan darul karamah, negeri kemuliaan. Itu surganya. Maka dengan ilmu yang membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana kesesatan, mana hidayah, mana neraka, mana surga, maka sebabnya adalah al-ilmu. Walhamdulillah, diberikan kemudahan untuk membacakan kitab Allah dan juga sunnah-sunnah nabinya melalui pena mereka para a'immah. Walhamdulillah. Di antara yang akan kita baca itu akhlak. Adab seorang muslim tentunya, dan bukan hanya tidak penting. Perkara akhlak wal adab, perkara yang sangat penting. Yang harus ada pada diri seorang ahlus sunnah wal jamaah. Yang kita ambil daripada kitab Riyadhus Salihin dari Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Sampai kepada pengajaran beliau, bab al-wafa bil ahdi wa injazil wa'di. Penunaian akan janji dan realisasian atas janji-janji yang telah dia berikan. Sampai kepada hadis Nabi sallallahu alaihi salatu wasallam, berkata beliau, wa an Jabir ibn Abdullah radhiyallahu taala anhu anhuma, bapaknya sahabat dan beliau sahabat, qala, dia berkata, qala li nabi sallallahu alaihi wasallam, nabi telah bersabda kepada saya, laqad jaa malul bahrain, kalau nanti datang kepada diriku harta dari Bahrain, a'taituka hakada wa hakada wa hakada, niscaya aku akan berikan kepada engkau wahai Jabir ibn Abdullah demikian, seukuran demikian dan seukuran demikian yang semisalnya. Ternyata falam yajimalul bahrain hatta qubidan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, ternyata harta Bahrain belum datang sampai Nabi sallallahu alaihi salatu wasallam wafat. Kata Ibnu Taimin rahimahullahu ta'ala, dari sini menunjukkan bahwasanya ana nabiyya sallallahu alaihi salatu wasallam la ya'lamul ghaib. Nabi tidak mengerti akan perkara-perkara yang ghaib. Li'annahu wa'ada wa tufiya qabla ayyufiya bil wa'di. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ternyata beliau berjanji kepada Jabir ibn Abdillah, dan ternyata janji tersebut belum sempat beliau tunaikan keburu wafat. Lianna malam yati wa fihi ayadhan. Karena mal, harta tersebut belum datang kepada Nabi, sementara Nabi sudah wafat. Ini menunjukkan bahwasanya Nabi tidak mengerti akan perkara-perkara yang ghaib. Dengan ucapannya, lau, kalau, seandainya datang harta Bahrain, demikian. Kemudian kata Ibnu Utsaimin rahimahullahu ta'ala, ayadhan. Dalam hadis ini, menunjukkan akan keutamaan Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu. Sebagaimana hadis yang kita baca dulu. Falamma ja'a mahlul Bahrain, maka tatkala datang harta dari negeri Bahrain, amara Abu Bakrin, maka Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu memerintahkan kepada manusia, panada. Maka beliau menanggil, menyeru kepada manusia ketika beliau menjadi khalifah pengganti Rasulullah sallallahu alaihi salatu wasallam, maka beliau memanggil dengan seruan, man kana lahu inda Rasulillah sallallahu alaihi salatu wasallam iddatun au dinun falyatina. Siapa di antara kalian wahai para sahabat yang memiliki masih tersimpan pada diri Rasulullah sallallahu alaihi salatu wasallam berupa janji atau hutang, falyatina, maka datanglah kepada kami. Ini keutamaan Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu sebagai seorang yang amin, seorang yang amanah, penggantinya Rasul sallallahu alaihi wasallam khalifah. Khalifatul Rasul ketika mendapati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhutang, maka yang menutup hutang-hutang Rasul adalah khalifahnya, yaitu Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu, amanah. Beliau katakan, siapa di antara kalian yang masih ada janji atau hutang dari Rasulullah, maka falyatina, maka datangilah kami. Fataituhu wa qultulah, maka aku datangi beliau. Aku datangi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu wa qultulahu, kemudian aku katakan. Aku katakan kepada beliau radhiyallahu ta'ala anhu, inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala li kada wa kada. Ya amiral mu'minin, atau lebih tepatnya, Abu Bakar As-Siddiq adalah khalifatul Rasul. Mereka para sahabat Nabi ketika membaiat Abu Bakar, maka mereka menyebut dengan panggilan khalifatul Rasul, bukan amirul mu'minin. Dengan sebutan khalifatul Rasul. Ya khalifatul Rasul, sesungguhnya Nabi telah berkata kepada saya, kamu akan mendapatkan ini, ini, dan ini. Maka fahasa li hasyatan, maka beliau mengumpulkan kepada kami dengan sebuah kumpulan, fa'adat tuha, kemudian dihitung oleh aku. Fa'idha hiya khamsatu mi'atin, maka ternyata aku hitung-hitung, ternyata 500. Faqala li, kemudian berkata kepada diriku, khud mislaiha, ambil yang semisalnya. Dua kali permisalan daripada 500, berarti 1500. Mutafakun alaih. Mutafakun alaih, Bukhari wa Muslim. Fahathali hasyatan, artinya hasali hasyatan, mengumpulkan kepadaku dengan suatu kumpulan. Ay gurfatun, seperti gayung, gurafun, lahu minal mali biyadaih, mengambil dengan dua tangannya. Ternyata ada 500 harta. Subhanallah, banyak sekali. 500, dua telapak tangan. Kemudian kata Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu, khud mithlaiha, maka ambillah dua kali yang semisalnya. Karena ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, a'taika hakadha wa hakadha wa hakadha, tiga kali. Maka ketika zaman Abu Bakar, ketika harta Bahrain datang kepada beliau radhiyallahu ta'ala anhu, maka beliau memerintahkan kepada Jabir, ambil satu sebagaimana yang telah dijanjikan oleh Rasul, kemudian yang semisalnya dan yang semisalnya. Ini penunaian janji mereka para sahabat, janji mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, janji kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasul memiliki hutang, maka yang menutup hutang Rasul mereka, para sahabat radhiyallahu ta'ala anhu. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki hutang berupa janji, maka yang menunaikan mereka juga, para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Kata Ibnu Utsaimin rahimahullahu ta'ala, dalam hadis ini pun menunjukkan bahwasanya khabar wahid yuqbal. Kabar satu orang itu diterima. Akan tetapi kabar mereka yang thiqah, yang kuat, yang sabit, seorang yang terpercaya, maka kabar satu orang diterima. Karena Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu, tatkala Jabir ibn Abdillah datang menuju Abu Bakar dengan mengatakan Rasulullah telah memberikan kepada saya, berjanji kepada saya, kamu akan mendapatkan ini, kamu akan mendapatkan ini, dan kamu akan mendapatkan ini. Ternyata fajar Jabir walam yakullahu Abu Bakar. Ternyata ketika sudah datang kepada Abu Bakar, falam yakul Abu Bakar ainal bayyina. Ternyata Abu Bakar tidak menanyakan kepada Jabir, mana buktinya? Tidak ada buktinya. Ternyata Abu Bakar radhiyallahu ta'ala langsung memberikan kepada Jabir percaya. Karena Jabir seorang yang tiqat, seorang yang terpercaya, bukan orang yang dusta. Maka kabar satu orang diterima, selama kabar tersebut adalah kabar yang sabit. Dan kata Ibnu Utsaimin rahimahullahu ta'ala, beliau katakan di sini, Abu Bakar wal mas'ul an baitil mal. Abu Bakar, beliau adalah pemimpin penanggung jawab dari Baitul Mal milik kaum muslimin. Wa qad 'arada 'ala an-nas man kana lahu 'iddatun aw din. Maka manusia mendatangi beliau radhiyallahu ta'ala anhu bagi mereka yang telah dijanjikan oleh Rasul atau hutangnya Rasulullah sallallahu alaihi salatu wasallam, maka mendatangi Abu Bakar. Dan ternyata ketika mereka mendatangi Abu Bakar, mereka para sahabat mendapatkan janji dari Rasul, sementara tidak ada saksi, tidak ada bukti, dan Abu Bakar langsung menerima. Tidak meminta bukti kepada mereka para sahabat. Mana buktinya kalau Rasulullah telah berjanji kepada kamu? Tidak demikian. Tapi langsung segera diberikan, mereka percaya. Li'annahu wasiqun, karena mereka adalah orang-orang yang terpercaya. Ditambah lagi tadi Ibnu Utsaimin, wala munaza', dan tidak ada perselisihan. Tidak ada perselisihan terhadap harta yang diributkan. Wa fihi dalilun ayadha, kata beliau, di sini pun ada dalil bahwasanya boleh seorang itu mengkhususkan pemberian kepada orang yang selainnya. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi salatu wasallam mengkhususkan kepada Jabir ibn Abdillah berupa harta yang tidak diberikan kepada selainnya. Beliau berikan kepada Jabir, kalau saya mendapatkan harta Bahrain, datang kepada saya, maka kamu akan mendapatkan bagian sekian, kemudian sekian, kemudian sekian. Dan janji ini, pemberian ini tidak diberikan kepada selain Jabir ibn Abdillah. Maka dari sini menunjukkan bahwasanya boleh seorang pemimpin memberikan bagian kepada rakyatnya dengan pembagian yang khusus. Akan tapi tentunya kata beliau, ini kembali kepada kemaslahatan orang yang diberi itu sendiri. Untuk taklif bulu atau orang ini memang betul-betul orang-orang yang butuh kepada harta yang banyak, seperti tanggungan yang banyak. Maka boleh dikhususkan pemberian kepada orang-orang yang demikian. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Dan Jabir ibn Abdillah radhiyallahu ta'ala anhu adalah seorang yang amanah. Beliau pun mendapatkan wasiat daripada bapaknya tentang hutang, yaitu Abdullah Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu berpesan kepada anaknya bahwasanya bapak punya hutang sekian dan sekian, tolong dilunasi. Maka Jabir ibn Abdillah tatkala musim haji manusia berkumpul, maka beliau berteriak mengucapkan dengan ucapan, siapa yang punya hutang, siapa yang masih ada tanggungan daripada bapakku Abdullah Al-Ansari falyatini, maka datangi diriku, saya akan bayar. Demikian Jabir ibn Abdillah radhiyallahu ta'ala anhu. Ketika tahun pertama tidak ada yang mendatangi, tahun kedua. Ini Jabir ibn Abdillah radhiyallahu ta'ala anhu. Dan ini akhlak. Akhlak yang harus kita berteladan kepada mereka para sahabat. Dan tentunya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menunaikan janji. Jangan seperti orang-orang sekarang ketika mereka berhutang, kemudian dia tahu bahwasanya orang ini adalah orang yang saleh, orang yang baik, masya Allah, orang yang murah hati. Maka dia sengaja meminjam uang kepada orang yang baik hati ini dengan niatan orang ini biasanya gampang mengikhlaskan hartanya. Jadi dia meminjam uang dengan niatan apa? Dengan niatan bahwasanya nanti dianggap impas. Maka sebagian mustafid mengatakan orang ini telah mencuri dengan cara yang batil. Mengambil harta kaum muslimin dengan cara yang batil. Dia katakan, saya pinjam kepada si fulan. Dia tahu, si fulan ini dermawan. Gampang sekali menganggap lunas. Sudah, kalau kamu sulit, maka lunas. Maka ketika dia berniat meminjam, tapi dengan niatan saya tidak akan membayar, karena orang ini mudah sekali menganggap lunas, menganggap impas. Maka orang ini telah mengambil dengan cara yang batil. Tidak boleh. Qala rahimallahu taala bab al-wafa atau bab yang baru al-muhafadzah ala ma'tadahu min al-khair. Menjaga terhadap perkara-perkara yang sudah menjadi kebiasaan untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Di sini adalah ada suatu pengajaran yang sangat baik dari Imam Nawawi rahimallahu taala agar kita senantiasa istiqamah di atas suatu amalan, berdiri di atas suatu amalan dan tidak memutuskan amal tersebut. Sebagaimana firman Allah kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Rabbmu Allah subhanahu wa ta'ala hatta ya'tiyakal yaqin, sampai al-yaqin datang menuju kamu. Sampai al-yaqin menjemput dirimu. Al-yaqin ditafsirkan para ulama sebagai al-maut. Sebagaimana hadis yang sahih ketika Utsman ibn Maz'un al-Abid radhiyallahu ta'ala anhu wafat, maka Rasulullah berkomentar, "Amma Utsman, adapun Utsman ibn Maz'un radhiyallahu ta'ala anhu al-Abid ketika wafat Rasul katakan, adapun Utsman, qad ya'tiyahul yaqin, telah al-yaqin telah menjemput dirinya." Al-yaqin ditafsirkan dengan al-maut. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada nabinya, "Wa'bud, ibadahilah oleh engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi salatu wasallam Rabbmu hatta ya'tiyakal yaqin, sampai kematian menjemput dirimu." Jadi beribadah itu tidak musiman. Beribadah itu tidak sekehendak hati, kapan dia mau dia lakukan, kapan dia tidak mau maka dia tidak lakukan atau dia tinggalkan. Bukan demikian. Pengajaran yang diajarkan oleh al-Islam, oleh mereka para a'immah melalui pena-pena mereka, mereka mengajarkan bahwasanya muhafadzah, menjaga amalan-amalan yang sudah terbiasa dia lakukan berupa kebaikan-kebaikan. Di antaranya penulis rahimahullahu taala membawakan ayat firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ar-Ra'd. Kecepatan. Cepatan. Nah. Qala Allah taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Allah katakan, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala yang maha suci namanya, maha luas rahmatnya, yang sempurna sifat-sifatnya mengatakan, la yughayyiru ma biqaumin, dia tidak akan merubah nikmat. Dikatakan nikmat. Sebagian ulama menafsirkan, la yughayyiru ma biqaumin, Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum. Apakah keadaan hay'ahnya, amalan-amalannya, atau nikmat yang sudah dia terima, hatta yughayyiru ma bi anfusihim, sampai mereka merubah ma bi anfusihim dengan apa-apa dengan diri-diri mereka. Kalau orang ini tidak mau berubah maka Allah pun tidak akan merubahnya. Allah tidak akan merubah nikmat seorang hamba sampai dia sendiri yang merubah nikmat tersebut. Kalau dia diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kemudahan melakukan amalan-amalan yang saleh, maka Allah akan biarkan. Bahkan falama na'am, ketika mereka sudah walladzina amanu zadahum iman, maka bagi mereka orang-orang yang beriman, dalam surat Muhammad disebutkan, adapun orang-orang yang mereka beriman kepada Allah, zadahum imana, maka Allah tambah keimanannya. Maka siapa yang diberikan nikmat rupa keimanan, maka justru Allah akan tambah keimanan pada dirinya. Akan tapi ketika dia sudah melakukan suatu amalan, kemudian dia sendiri yang merubahnya, dia tinggalkan amalan tersebut, bahkan na'udzubillah, dia justru bukan hanya meninggalkan amalan, justru lebih mencintai kesesatan-kesesatan, maka na'udzubillah, Allah biarkan dia berubah. Bahkan tidak hanya dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan ditambah. Sebagaimana firman-Nya, falamma zaghu azaghallahu qulubahum, tatkala hati mereka sudah condong dengan zaigh, dengan penyakit di dalam hati, azaghallahu qulubahum, maka Allah tambah penyakit tersebut di dalam hatinya. Maka ayat ini menyatakan bahwasanya Allah tidak akan merubah suatu keadaan suatu kaum sampai mereka sendiri yang merubah diri-diri mereka sendiri. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala takunu kallati naqadat azlaha min ba'di quwwatin ankathan Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa la taqunu." Janganlah kalian seperti atau menjadi kalatina qadad azlaha atau ghazlaha. Kalian menjadi seperti Allah memberikan perumpamaan kepada kita tentang seorang wanita. Naqadat yang sedang merajut. Ghazlaha min ba'di quwwatin yang sedang merajut dengan suatu rajutan, kemudian rajutan tersebut menjadi kuat. Setelah kuat ternyata ankasan, ternyata dijadikan terurai kembali. Kata Ibnu Utsaimin rahimallahu taala, "La takunu kal mar'ah." Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada kita agar kita jangan seperti menjadi seorang wanita al-ghazilah, wanita yang sudah merajut. Alati tazilu suf, yang sedang merajut suatu kain, suatu wol, benang. Tsumma idza ghazalatha wa atqanatha naqadat. Kemudian ketika ternyata tenunan tersebut sudah menjadi kuat, benang dirajut kemudian menjadi suatu kain, kain tersebut menjadi kuat, kemudian naqadathu ankasan, kemudian tenunan yang sudah dia rajut dengan sangat kuat dia rusak satu persatu. Wa mazaqathu, dihancurkan satu persatu. Jangan demikian, kata Allah Subhanahu wa taala, janganlah kalian seperti perempuan yang sudah merajut sedemikian indahnya. Ternyata rajutan yang indah dia buka satu demi satu, dia uraikan seutas demi seutas. Jangan demikian. Apa maksudnya? Bal dawamu, kata Ibnu Taimin, bahkan hendaknya terus meneruslah rajut amalan-amalan kalian. Alama antum alaih, terhadap apa-apa yang antum, kalian berada di atasnya. Kalau sudah punya jadwal tetap satu bulan sekali dia ngaji, lanjutkan. Tidak ada yang melarang. Dia mau ngaji 3 bulan sekali silahkan, 2 bulan sekali silahkan, atau seminggu sekali silahkan, tidak ada yang melarang. Kalau bisa tiap hari, masya Allah, fadilah. Alal fadilah. Keutamaan di atas keutamaan. Akan tetapi barakallahu fikum. Siapa yang punya memiliki jadwal tetap dan dia cuma sanggup 1 bulan sekali dia ngaji, maka teruskan, jangan diputus. Jangan seminggu sekali dia ngaji tapi liburnya 3 bulan. Jangan demikian. Akan tetapi apa yang mudah bagi kalian untuk melakukan, lakukan. Oleh sebab itu dikaitkan oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala ayat selanjutnya dalam surat Al-Hadid, "Wa la yakunu kallazina utul kitab." Janganlah kalian seperti mereka, orang-orang ahlul kitab. Siapa ahlul kitab? Siapa ahlul kitab? Yahudi dan? Yahudi dan Nasrani, walhamdulillah. Jazakallah khairan. Karena sebagian syiar kita mengatakan al-majus juga ahlul kitab. Wajar kalau mereka mengucapkan demikian. Karena mereka agamanya mirip seperti majus. Bahkan na'udzubillah mereka mengagungkan seorang majus, pembunuh Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, Abu Lu'lu'ah. Gulam Mughirah, budaknya Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu ta'ala anhu. Ketika Umar ibn al-Khattab ditancap ma baina batni wa farj, di atas atau di bawah pusar, di atas kemaluan, ditusuk oleh seorang yang bernama Abu Lu'lu'ah, seorang al-majus. Sebagian mengatakan Yahud, tapi yang lebih kuat Majusi. Seorang Majusi. Maka ketika dikatakan oleh Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala ba'da subuh, atau ketika salat subuh, dan mereka para sahabat merasa heran. Tidak seperti biasanya. Karena ketika salat subuh, yang biasa dibaca oleh Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala adalah surat Yusuf kamilan. Surat Yusuf sekitar 112 ayat. Satu rakaat selesai. Ini salatnya Umar Ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala. Atau An-Nahl, surat An-Nahl. Surat An-Nahl itu sekitar 160 ayat. Kamilan, selesai. Ini salat subuhnya Umar Ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala. Amanahnu, adapun kita. Baca surat Alif Lam Mim Tanzil setiap Jumat, ngeluhnya luar biasa. Imamnya enggak nyenyak. La hawla wa la quwwata illa billah. Adapun Umar Ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala membiasakan, dan termasuk sunnah, Rasulullah SAW biasa membaca ketika subuh minimal 30 ayat. 30 ayat seperti surat Tabarak. Tabarak alladhi biyadihil mulk, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Surat Tabarak al-Mulk. Itu 30 ayat. Sekitar segitu. Satu rakaat selesai. 30 rakaat. Ini salatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika Umar bin Khattab menjadi imam, maka ternyata tiba-tiba hening suasana. Yang terdengar adalah sakilat atau akalanil al-qalb. Aku telah digigit oleh ekor anjing. Karena gelap. Termasuk sunnah salat subuh, yaitu hendaknya melakukan salat subuh ketika sedang gelap. Disebutkan oleh Bukhari bahwasanya mereka ketika salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tidak mengenal siapa yang di sampingnya. Berarti apa? Gelap sekali. Selesai salat subuh masih dalam keadaan gelap. Ketika terdengar telah, aku telah digigit oleh seekor anjing, maka para sahabat mengerti ada sesuatu yang terjadi. Maka Umar bin Khattab menarik tangan Abdurrahman ibn Auf dan Abdurrahman bin Auf, salat dalam keadaan salat yang diringkas, dibaca pendek. Maka ketika didapati ternyata Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala telah ditusuk dengan belat yang sangat besar oleh seorang yang bernama Abu Lu'lu'ah. Yang kita ambil pelajaran di sini, ternyata Abu Lu'lu'ah sang pembunuh Umar, yang Umar berkata, man khatalani, siapa yang menusuk diriku? Dikatakan Abu Lu'lu'ah Al-Majus, wala Mughirah, seorang budak daripada budaknya Mughirah. Naam, betul. Maka Umar bin Khattab mengatakan, alhamdulillah, segala puji syukur hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa beliau bersyukur? Karena ternyata yang menusuk saya, yang membunuh saya adalah seorang yang tidak pernah sujud kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Majus tidak pernah sujud kepada Allah, tapi dia nyembah api. Maka Umar bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, ternyata yang menusuk saya, yang kecewa terhadap saya, yang akan membunuh saya adalah seorang yang tidak pernah sujud kepada Allah subhanahu wa ta'ala sekalipun. Penyembah api. Dan ternyata Syiah Rafidah mengagung-agungkan kuburan Abu Lu'lu'ah. Mereka tawaf di dalamnya. Mereka percantik masjidnya. Dikatakan sebagai wali Allah. Na'udzubillah. Wali Allah membunuh wali Allah. Maka abadan ucapannya sangat keliru. Adapun Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, وَلَا تَكُنُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلَ وَيْكَمْ مُؤْمِنِينَ. Adapun ayat yang sebelum ayat ini berbunyi, alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq. Apakah belum saatnya bagi mereka orang-orang mukmin, an takhsha qulubuhum li dzikrillah, agar hati-hati mereka khusyuk kepada Rabbul Alamin, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala? Apakah belum saatnya? Pertanyaan ini bukan untuk dijawab kapan sudah siap atau belum siap, bukan itu. Akan tapi artinya siapkan diri-diri kalian untuk berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah katakan, alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha qulubuhum li dzikrillah. Apakah belum tiba saatnya bagi mereka orang-orang mukmin untuk hatinya tunduk kepada Allah Rabbul Alamin, wa ma nazala minal haq, dan apa-apa yang telah diturunkan oleh Allah berupa al-haq, apakah belum saatnya? Maka jawabannya, bala ya Rabbi, tentu sudah saatnya sekarang. Al-an, jangan ditunda lagi, sekarang waktunya. Karena sungguh yang namanya al-maut amrun ghaibi, hukmun ilahi, hakamallahu ala jami'il basyariyah. Kematian itu adalah suatu hal yang sifatnya ghaib. Tidak ada satupun makhluk yang mengerti di bumi mana dia akan wafat sebagaimana firman-Nya. Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut, dan setiap jiwa tidak akan pernah mengerti di bumi mana dia akan meninggal. Qala innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Apakah kalian lari? Kalian lari terhadap sesuatu yang bernamanya al-maut. Apakah kalian lari daripada al-maut? Fa innahu mulaqikum. Sementara al-maut itu mengejar kalian, pasti menjemput kalian. Karena Allah sudah bersumpah. Allah tabaraka wa taala banyak berfirman dalam ayatnya, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan merasakan al-maut. Fa'idha ja'a ajaluha la yastaqdimuna sa'ata wa la yastakhirun. Dan apabila telah tetap ajalnya, datang tetap ajalnya, maka tidak akan bisa seorang hamba memajukan sedikit atau menundanya. Barang sebentar pun, meskipun satu detik, meskipun satu menit, seorang hamba tidak akan bisa memajukan atau menunda. Maka seorang yang akil, seorang yang cerdas, maka dia akan persiapkan perjumpaan dengan Rabbul Alamin. Perjumpaan dengan suatu safar, suatu perjalanan yang seorang hamba tidak pernah atau belum pernah melakukan safar tersebut. Itu alam barzah. Ketika seorang hamba ditanam di dalam tanah, ketika saudara-saudara yang meninggalkan tempat tidurnya, kuburannya, maka tinggallah dia sendirian menuju perjalanan yang belum pernah dia merasakannya. Perjalanan yang sifatnya masih rahasia, yang tidak pernah dimengerti apakah dia akan mendapatkan nikmat kubur atau adab kubur, sifat yang rahasia. Maka persiapkan. Ayo tali ikhwah. Rahimani wa rahimakumullah wa hafizani wa hafizakumullahu jami'an. Maka Allah ingatkan, alam yakni lilladzina amanu, apakah belum tiba waktunya bagi kalian, wahai orang-orang yang beriman, untuk tunduk hatinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, untuk lembut hatinya kepada Allah, tatkala Allah berfirman, apakah ucapan kalian sami'na wa ata'na, atau sebaliknya, sami'na wa asaina, sebagai mereka orang-orang Yahud. Ada pun seorang mukmin ketika Allah berfirman, qala Allahu ta'ala, qala an-nabi sallallahu alaihi salatu wasallam, maka ucapan ahlul iman adalah ucapan sami'na wa ata'na. Kami dengar ya Allah dan kami taat. Adapun mereka Yahud wa Nasara, ketika disebutkan firman Allah, ucapan-ucapan nabinya, mereka katakan sami'na wa asaina. Kami dengar ya Allah, akan tapi kami tidak taat kepada engkau, kami bermaksiat. Ini orang-orang Yahud. Maka Allah katakan, Allah berikan peringatan kepada mereka orang-orang mukmin, wala yakunu kalladzina utul kitaba min qabl, janganlah kalian seperti mereka, orang-orang ahlul kitab min qabl, sebelum kalian, fatala alaihimul amad, ketika mereka dilalui waktu-waktu yang sangat panjang, ditinggalkan oleh nabi-nabi mereka, jarak antara mereka dengan zaman-zaman kenabian jauh sekali, dimakan waktu mereka. Faqasat qulubuhum, maka menjadi keraslah amalan atau menjadi keraslah hati-hati mereka. Fatala alaihimul amad, artinya mereka telah dilalui dengan waktu yang sangat panjang ketika mereka ditinggalkan oleh nabi mereka, ketika diberikan wasiat, diberikan warisan berupa kitab-kitab dari Allah subhanahu wa ta'ala, ternyata mereka lemparkan ke balik punggung-punggung mereka. Maka mereka tinggalkan amalan-amalan mereka yang dulu pernah mereka kerjakan. Faqasat qulubuhum, maka jadilah hati-hati mereka keras. Kata Ibnu Utsaimin rahimahullahu ta'ala, ay annahum ya'maluna al-amal as-salih. Mereka ahlul kitab, awalnya mereka melakukan amalan-amalan yang saleh. Lakin tala alaihimul amad, akan tetapi tatkala waktu demi waktu melewati diri-diri mereka, ternyata mereka bosan dengan amalan-amalan yang saleh, mereka tinggalkan. Ketika mereka tinggalkan amalan yang saleh, faqasat qulubuhum, maka jadilah hati-hati mereka keras. Wa tarakul ilma, mereka tinggalkan ilmu yang mereka miliki. Fala takunu mithlahum, maka Ibnu Taimin menyatakan, janganlah kalian seperti mereka. Wa amal hadis, adapun hadis yang dibawakan, atau masih ada satu ayat lagi, fama ra'uha haqqa riayatiha, mereka ahlul kitab sama sekali mereka tidaklah menjaga din sebenar-benar penjagaan. Mereka punya amalan tapi tidak dijaga amalan tersebut. Mereka punya ilmu tapi ilmu tidak dijaga, maka Allah biarkan mereka. Tatkala mereka katakan qalu qulubuna ghulf, mereka katakan, bahkan hati kami tertutup ya Allah untuk menerima hidayah. Maka Allah katakan, bal taba'allahu alaihim. Bahkan bukan hanya tertutup, Allah tambah. Allah tambah penutup bagi hati-hati mereka. Inilah ganjaran bagi mereka orang-orang yang awalnya mereka adalah orang-orang yang baik. Yang awalnya melakukan amalan-amalan yang soleh. Namun ketika meremehkan sedikit demi sedikit, kemudian mereka tinggalkan dan semakin jauh. Maka justru Allah biarkan orang ini. Na'udzubillah minal khutlan. Berkata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala wa'an Abdillah ibn Amr ibn al-As radiyallahu ta'ala anhumah. Adapun hadis, maka Imam Nawawi menyebutkan satu hadis. Beliau katakan, dari Abdullah bin Amr ibn al-As, semoga Allah meridhai mereka berdua, qala, beliau berkata, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah telah bersabda kepada saya, ya Abdullah, wahai Abdullah, yang dipanggil Abdullah bin Amr, wahai Abdullah, la takun mitla fulanin, janganlah kamu seperti si fulan, tidak disebut namanya. Fulan fulan yughna biha 'anil insan al-bashar ar-rajul wal mar'ah. Yuqalu laha fulanah wa hadhil kalimah yuhtamal. Bisa jadi ini laki-laki, bisa jadi ini perempuan. Karena bisa saja dikatakan fulan, tapi umumnya kalau perempuan dikatakan fulanah. Lebih tepat ini membicarakan tentang seorang lelaki. Dan banyak faedah daripada ucapan beliau, la takum mithla fulan, ketika menyebutkan kejelekan seorang hamba yang bisa diambil padanya pelajaran bukan sebagai bentuk tahdzir, maka jangan disebut namanya. Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dengan nama yang mubham. Janganlah kamu seperti si fulan. Jangan kamu seperti si anu. Tidak disebutkan namanya. Karena sifat mereka ahlul iman, ahlus sunnah wal jamaah, ketika mereka mendapati saudaranya melakukan suatu kejelekan, suatu aib, suatu kekurangan, sifat mereka ahlus sunnah adalah menutupinya. Selama itu bukan perkara manhaji, cuma perkara-perkara aib, kepribadian, apakah amalannya kurang, maka mereka ahlus sunnah akan menutupi aurat mereka, aib yang mereka miliki. Adapun mereka orang-orang munafik, bukan hanya membuka aib seseorang, akan tapi mereka membuka-buka aib-aib yang sudah tertutup. Ini sifat-sifat munafik yang harus kita perhatikan. Jangan sampai kita seperti mereka. Wal qadiyah, kata Ibnu Utsaimin, atau kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Abdullah, la takun mithla fulan. Wahai Abdullah, janganlah kamu seperti dia. Janganlah kamu seperti si fulan. Kana yaqumul lail fataraka qiyamal lail. Kemarin dia menegakkan salat malam, kemudian ternyata sekarang dia tinggalkan salat malam. Muttafaqun alaihi. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Kata Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, anna rajulan, kisah ini menunjukkan bahwasanya ada seorang lelaki, kana yaqumu minal lail, ada seorang lelaki dari zaman, pada zaman Rasulullah, yaitu para sahabat, ada sebagian sahabat, seorang lelaki yang dia awalnya melakukan salat malam. Falam yusabbithu, ternyata dia tidak tetap melakukannya secara kontinu. Walam yudawam, tidak menerus, terus-menerus dia lakukan alaihi, atasnya. Ma'ana qiyamal lail fil asal sunnah. Padahal hukum asal salat malam itu sunnah. Walau lam yaf'alhul insan lam yulam alaihi. Seandainya ada seorang hamba dia tidak salat malam, hukum asalnya dia tidak dicela. Kan ini perkara yang sunnah. Salat malam sunnah untuk umatnya Muhammad, adapun salat malam untuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam wajib. Lam yaf'alhul insan lam yulam. Kalau ada seorang hamba dia tidur sampai pagi, kemudian dia cuma bisa melakukan salat subuh, salat lima waktu, dia tidak salat malam. Kata Ibnu Utsaimin rahimallahu taala, lam yulam alaih. Hukum asalnya orang ini tidak dicela. Karena hukum salat malam itu sunnah. Yani maksudnya, lau lam yaqum minal lail ma lamahu wa la qala lahu limadza lam taqum minal lail. Artinya kata Ibnu Utsaimin, seandainya ada seorang dia tidak melakukan salat malam, maka orang ini tidak boleh dicela. Hukum asalnya. Wa la qala lahu, tidak boleh dikatakan, limadza lam taqum minal lail, kenapa kamu enggak salat malam? Hukum asalnya demikian. Akan tapi tentunya bagi mereka seorang sunni salafi, para penuntut ilmu, tentunya adalah suatu aib. Ketika mereka sudah punya ilmu bahwasanya yanzilu rabbuna ila sami'id dunya fi thulutil akhir minal lail, Allah subhanahu wa ta'ala itu turun di sepertiga malam terakhir kepada langit dunia. Allah turun. Kalau Allah turun, arsnya kosong. Bagaimana? Kalau Allah turun berarti arsnya kosong. Jadi gimana? Ini pertanyaan ahlul bid'ah. Allah turun pakai arsnya apa enggak? Kalau Allah turun dengan arsnya, bagaimana mungkin? Katanya. Ahlul bid'ah, akal. Lebih dikedepankan. Kalau Allah turun sendiri, arsnya ditinggalkan, berarti arsnya kosong. Berarti ada sesuatu yang lebih tinggi dari Allah, yaitu arsnya. Bagaimana jawabannya? Ahlul bid'ah, ahlul syubhat. Maka dijawab oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala, bahwasanya Allah turun dengan arsy-Nya. Adapun kaifiyahnya, laisa kamitsli syai' wa huwas-sami'ul basir, lam yaqul lahu kufuwan ahad. tidak ada satupun yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala, sementara Dia Sami, Dia Maha Mendengar dan Dia Maha Melihat, dan tidak ada yang sekufu satupun dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita Ahlussunnah menyatakan bahwasanya Allah turun, dan bagaimana turunnya? Wallahu taala a'lam wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Tidak ada yang tahu takwilnya, tafsir tentang ayat-ayat mutasyabihat illallah, kecuali Allah semata. Adapun Ahlussunnah, amanna bi kulli min 'indi rabbina. Ahlussunnah menyatakan bahwasanya kami beriman kepada semuanya, kabar-kabar dari Allah dan juga nabinya, karena semua itu datang daripada Allah Rabb kami Subhanahu wa taala. Dan tidak selayaknya bagi seorang Ahlussunnah ketika Allah turun, kata Nabi, dengan arasy-Nya ke langit dunia, ada lagi menyatakan kalau Allah turun sepertiga malam terakhir ke langit dunia, lantas bagaimana di Indonesia siang, Amerika malam, sepertiga malam terakhir di Arab, di Indonesia masih atau sudah subuh, bagaimana? Sementara waktu berbeda-beda. Sama jawabannya, kata Syekh bin Baz rahimahullah dalam fatwanya, laisa kamitslihi syai. Allah turun bijalalatih wa azamatih. Allah turun sesuai dengan kemuliaan dan keagungannya. Adapun kaifiyahnya, karena pertanyaan seperti itu adalah termasuk kaifiyah. Adapun kaifiyah, wallahu taala a'lam. Kullu min 'indi rabbina amanna bih. Semua datang dari Allah dan kami beriman. Apa yang diucapkan oleh Allah dan Rasul, kami beriman. Adapun bagaimananya, wallahu taala a'lam bissawab. Demikian. Ini kata Ibnu Baz rahimallahu taala. Sepertiga malam terakhir, kata Ibnu Baz rahimallahu taala, kalau malam itu diukur ketika matahari terbenam. Dan muncul atau habisnya waktu malam ketika fajar sadiq keluar. Anggap jam 6 pagi atau jam 6 sore matahari terbenam. Kemudian jam 3 malam, anggap saja jam 3 malam keluar fajar sadiq. Berarti tinggal dihitung dari jam 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3. 10 jam atau 9 ya. 9 jam. Anggap 9 jam. Malam, sepertiga malam pertama berarti apa? Jam 7, jam 8, jam 9. Tengah malam berarti jam 9, jam 10, jam 11. Sepertiga malam berarti jam 12, jam 1, jam 2, atau jam 3, sampai jam 3. Itulah sepertiga malam terakhir. Dan sepertiga malam terakhir Allah berfirman, hal min ibadi, apakah ada di antara hamba-hambaku, mayyad'uni astajiblah, yang mereka berdoa kepada diriku, yang aku akan kabulkan doa tersebut. Hal min ibadi yas'aluni la'u'tiyah, apakah ada di antara hamba-hambaku yang meminta kepada diriku yang aku akan beri dia. Hal min ibadi yastaghfiruni, apakah ada di antara hamba-hambaku yang meminta ampun kepada diriku, astaghfir lahu, yang aku akan ampuni dirinya. Tawaran dari Allah Subhanahu wa taala pada waktu sepertiga malam terakhir. Maka seorang sunni salafi, seorang penuntut ilmu yang sudah mengetahui bahwasanya Allah turun dan menawarkan tiga tawaran yang istimewa, tidak selayaknya dia tinggalkan, dia terlelap dengan buayan tidur. Anda kira-kira? Demikian Imam Ahmad rahimahullahu taala pernah mengingkari para penuntut ilmu yang tidak pernah atau tidak salat malam. Adapun hukum asal, memang betul. Lima dalam taku minal lain, tidak ada celahan hukum asalnya. Lima dalam taku minal lain, seorang tidak boleh mengatakan lima dalam taku minal lain, kenapa kamu tidak salat malam? Alasan. Li'annahu sunnatun, karena sesungguhnya ini hukum asalnya sunnah. Lakin kaunuhu yaqumu thumma yuraji' atau yarji' wa yatruk, hadha huwa alladhi yulamu 'alaihi. Akan tetapi kalau orang sudah biasa salat malam, kemudian dia tinggalkan salat malam, itu yang dicela, kata Ibnu Taimin rahimahullahu taala. Kalau memang awalnya dia enggak pernah salat malam, awal hukum asal tidak dicela. Yang penting dia sudah sholat lima waktu, masya Allah, sudah nilai positif plus keutamaan atasnya. Orang awal. Akan tapi ketika dia sudah biasa sholat malam, masya Allah. Akan tapi kemudian waktu demi waktu dia tinggalkan sholat malam, itu yang tercela. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ya Abdullah, la takum mitla fulan. Wahai Abdullah, jangan kamu seperti dia. Kana yaqumul lail tsumma taraka al-lail. Dulu dia sholat malam, sekarang tidak. Ini tercela namanya. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تكن مثل فلان, janganlah kamu seperti dia. Sudah. Wallahu ta'ala alam bisawab, naktafi bihadzal qadar insyaallah, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, tafadhalu, barakallahu fiikum.